وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan. تجعلوا بيوتكم قبورا. Larangan kita menjadikan masjid-masjid seperti kuburan. Kemudian maksud Eid yang telah dibahas oleh beliau adalah mempunyai dua makna. Yang pertama, tempat itu dikunjungi berulang-ulang, itu namanya Eid secara waktu. Kemudian secara tempat, di tempat itu. Oleh karena itu, di dalam syariat Islam ini tidak boleh ada tempat yang dikunjungi berulang-ulang dengan niat ibadah kecuali masjid. Masjid pun tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih masjid mana saja kecuali tiga masjid. Kalau mau pilih-pilih, silakan tiga masjid. Di luar tiga masjid kita tidak boleh pilih-pilih. Kemudian beliau membahas tentang wasallu alayya. Bersolawatlah kepadaku. Hadza amr. Ini adalah perintah. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Maka membaca solawat wajib, tapi di tempat-tempat tertentu. Di tempat-tempat tertentu. Di antaranya tasyahud. Tasyahud. Tidak ada khilaf tentang tasyahud akhir. Wajib membaca salawat. Ada khilaf di tasyahud awal. Pendapat yang rajih sama wajib. Apalagi mendengar nama Nabi disebut. Mendengar nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka wajib bagi kita bersalawat. أي قولوا اللهم صل على محمد. يعني مقصود الصلوات adalah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, sampaikanlah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amara Allahu bidzalika fi qawlihi. Dan Allah telah memerintahkan hal itu di dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Nanti akan dibahas oleh beliau, apakah Allah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, apakah malaikat mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Karena selawat yang kita baca adalah Allahumma salli ala Muhammad. Apakah mungkin Allah mengucapkan Allahumma? Apakah mungkin Allah mengucapkan Allahumma? Allah mengucapkan ya Allah. Ya, tentu tidak mungkin. Ya, apa makna salawat Allah untuk beliau? Kalau salawat kita untuk beliau jelas doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Malaikat istighfar, permohonan ampun dari malaikat kepada Allah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah apa? Nanti akan dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah untuk dia, untuk Nabi Muhammad SAW, wasallimu taslima, dan berikanlah salam. Maka salawat selalu diiringi dengan salam. Sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya diikuti dengan wa fadlu sholati ala nabi, salat ya. Jadi salawat dengan salat itu sama. Salawat dengan salat itu sama. Bedanya salawat itu bentuk jama, salat bentuk mufrad. Ya. Jadi ketika orang sedang rukuk, sujud, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, namanya sedang salat. Ketika orang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala, itu mengucapkan salat. Jamaknya salawat. Ya, secara kaidah bahasa sama. Kaidah syar'i tentu berbeda. Karena salat itu diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab sudah ada sejak kapan? Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, kan gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir atau bahkan belum lahir, sudahkah ada kata-kata salat di dalam bahasa Arab? Ya sudah. Padahal salat belum ada. Kan gitu. Kata salat sudah ada. Apa arti sholat? Doa, memohon, meminta, gitu ya. Karena semua kaidah syar'i ini kan diambil dari bahasa fikih, syariat, manhaj, Islam, iman. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, kan sudah ada istilah-istilah itu. Iman artinya percaya, Islam artinya menyerahkan diri, gitu. Dan terus. Nah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, maka secara bahasa dan secara istilah syar'i, Islam adalah syahadat, salat dan seterusnya. Iman adalah rukunnya, iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Bid'ah adalah gitu. Syirik adalah, tauhid adalah, yang itu semua sudah ada sebelum beliau berdakwah. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف. Adapun keutamaan salat atau salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma'ruf, masyhur. Semua orang tahu. Kaum muslimin tahu. Wa minhu anna man shalla alaihi marratan, di antaranya wa minhu, di antaranya. Bukan satu-satunya keutamaan, bukan. Di antaranya. anna man shalla alaihi marratan, bahwa orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, marratan wahidatan, maka apa? Iya, sallallahu alaihi biha asran. Maka Allah akan berselawat kepada dia. Allah akan berselawat kepada dia. Dia siapa? Dia Nabi Muhammad apa dia kita yang berselawat? Orang yang berselawat kita. Allah berselawat untuk kita. Berapa? Asyron. Berapa? 10 kali. Satu dibalas. Jadi kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad sekali, Allah berselawat untuk kita 10 kali. Ya. Yes. Apa maksudnya? Apakah Allah mengatakan Allahumma salli ala fulan? Ya. Nah, mari kita lihat pembahasan para ulama yang diterjemah oleh Syekh Taimin Rahimahullah. Wassalatu minallahi ala rasulihi laisa ma'naha. Adapun salawat dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti mana maknanya, laisa ma'naha. Berarti tidak Allahumma salli ala Muhammad. Gitu ya. Kama qala ba'du ahli al-'ilm. Sebagaimana ucapan sebagian ulama. Ucapan sebagian ulama, bukan seluruh ulama. Dan ucapan ini dikritik oleh beliau salah satunya. Ya, ini menunjukkan bahwa para ulama, seorang ulama merdeka dari seluruh ulama. Gitu. Seorang ulama seperti Syekh Utsaimin merdeka, tidak ada kewajiban bagi beliau untuk mengikuti seluruh ulama. Ulama ya, bukan dalil. Seperti jumhur mengatakan bolehnya memberikan hadiah kepada anak dengan tidak adil. Ini dilawan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari melawan jumhur dengan mengatakan harus adil. Dan Imam Bukhari bawa dalil. Al-Imam Al-Bukhari membawa dalil. Beginilah ulama. Ulama mustahid seperti itu keadaannya. Jadi tidak taklid, bukan al-muqallidi. Apa ucapan sebagian ulama di sini? Inna salata minallahi ar-rahmah. Sesungguhnya salawat dari Allah untuk Rasulullah, untuk manusia itu berupa rahmat. Wa minal malaikati al-istighfar. Adapun salawat dari para malaikat adalah istighfar, permohonan ampun. Wa minal adamiyyin ad-du'a. Dan salawat dari anak Adam, manusia, berupa doa. Tentang doa sudah kita bahas, tentang istighfar ya, yang digaris bawahi oleh beliau rahmat. Rahmat. Beliau tidak sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa salawat dari Allah itu adalah rahmat. Beliau mengatakan fahadha laisa bisahihin. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Bal inna salatallahi 'alal mar'i sana'uhu 'alaihi. Akan tetapi yang benar adalah salawat Allah untuk seseorang adalah pujian Allah, sanjungan Allah untuk dia. Di mana? Fil mala'il a'la, di hadapan pembesar-pembesar yang ada di langit. Siapa? Para malaikat. Para malaikat dipuji, disanjung. Allah memuji si A. Karena si A, Allah memuji si A 10 kali. Kenapa? Karena si A berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali. Kalau dia berselawat 2 kali, maka Allah memuji 20 kali dan begitu seterusnya. Berarti pujian. Ya. كما قال أبو العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. Pendapat ini adalah pendapat Abu Aliyah yang diikuti oleh para al-muhaqqiq. para ulama al-muhaqqiq. Al-muhaqqiq pasti ulama, ulama belum tentu muhaqqiq. Ya, maka kita yang bukan ulama tidak bisa mentahqiq. Mentahqiq menguatkan yang benar ini, yang benar ini. Mana dalil? Itu keadaan beliau yang berani menyalahkan para ulama tentu dengan dalil. Para ulama sekali lagi merdeka dari ulama yang lain, tapi dengan dalil, punya hujjah, punya senjata. Ya. Maka ulama melawan ulama dengan senjata, dengan sesuatu yang dimiliki. Oleh karena itu, ketika Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, berhadapan dengan ahli hadis atau ingin dihadapkan kepada ahli hadis, beliau mengatakan modalku sedikit, ya, senjataku lemah. Bidu'ati fil hadis musjad, kata beliau. Ucapan beliau ini ditulis oleh murid-muridnya, di antara murid besar beliau yang akhirnya menjadi ulama ahlul hadis, Ibnu Arabi, ya, bukan Ibnu, Ibnul, ya, Abu Bakar Ibnu Al Arabi, yang mempunyai kitab Usulul Quran. Maka senjata yang paling kuat adalah ilmu hadis. Kata beliau, wa yadullu ala butlanil qawlil awal, dalil yang menunjukkan tentang kebatilan, kesalahan pendapat pertama tadi, bahwa salawat dari Allah berupa rahmat, adalah apa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 157. Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmat. Pendapat ini yang dipakai oleh beliau untuk menyalahkan pendapat bahwa solawat dari Allah itu berupa rahmat. Bagaimana ayat itu maksudnya? Ula'ika alaihim salawatun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan solawat dari Allah, dari Rabb mereka, dan rahmat. Dan rahmat. Kalau salawat dari Allah itu berupa rahmat, maka kalimat ini sia-sia. Kalimat ini sia-sia. Dan mustahil Allah mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Karena salawat dengan rahmat sama. Kenapa salawat dan rahmat? Berarti salawat lain, rahmat lain. Ya. Yeah. Persis ketika Imam Ahmad membawakan hujjah ala lahul khalqu wal amru, ketika membantah ahlul kalam yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Beliau membawakan ayat ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah lah al-khalq, seluruh makhluk, dan amr. Apa amr? Perintah. Perintah-perintah Allah. Ada di mana perintah-perintah Allah? Di Al-Quran. Ketahuilah bahwa milik Allah seluruh makhluk dan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu termasuk makhluk, berarti ini kata-kata yang sia-sia. Karena Al-Quran termasuk makhluk. Kenapa menyebut makhluk? Kemudian menyebut Al-Quran juga. Sama dengan ayat ini dalam surah Al-Baqarah 157. Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Tuhan mereka dan akan mendapatkan rahmat. Berarti salawat Allah dengan rahmat Allah beda. Ini diterangkan oleh beliau. Wa'atul rahmat ala salawat. Di sini rahmat diatapkan dengan salawat. Wal aslu fil afi al mughayarah. Hukum asal dari ataf itu adalah beda. Ketika saya mengatakan saya makan jambu dan pisang, maka pisang dan jambu itu beda. Di pisang ya pisang, jambu ya jambu, karena dan. Kalau sama maka tidak perlu dengan dan. Atau faidah dalam bahasa Arab, saya kira sama dengan faidah bahasa Indonesia, bahwa lafaz dan itu menghubungkan sesuatu yang berbeda. Ya. Ketika ada seseorang yang namanya dua, kadang dipanggil Ahmad, kadang dipanggil Muhammad. Semua orang tahu. Kalau Muhammad itu yang dimaksud dia, Ahmad itu yang dimaksud juga dia. Maka orang tidak akan mengatakan tadi pagi yang datang adalah Ahmad dan Muhammad. Tidak mungkin, karena dia-dia juga. Gitu ya. Ucapan yang sia-sia itu. Oleh karena itu, kuatlah pendapat beliau yang mengatakan bahwa rahmat tidak sama dengan selawat. Walianar rahmata takunu likulli ahadi. Karena rahmat itu untuk semua orang. Apakah hanya kaum muslimin yang mendapatkan rahmat? Kan tidak. Ya, rahmat Allah ada berapa? 99. Yang Allah turunkan di muka bumi ini berapa? Satu khusus untuk kaum muslimin? Tidak. Muslim juga, kafir juga, ahlu sunnah juga, ahlu bidah juga, al-muwahidin juga, al-musyrikin juga, semuanya mendapatkan rahmat Allah. ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول. Oleh karena itu para ulama ijma sepakat bahwa seseorang, bahwa engkau boleh mengatakan fulan rahimahullah, fulan rahimahullah, fulan mendapatkan rahmat dari Allah. Ya. Ini bukan maksud yang mati ya. Kalau yang mati tentu rahmat Allah itu untuk yang hidup. Kalau yang mati khusus yang tak. Ya. Karena bagi orang kafir yang sudah mati, maka dia akan mendapatkan siksa, laknat, neraka dan seterusnya. Tidak ada rahmat bagi orang kafir yang sudah mati. Rahmat adalah dari Allah bagi orang kafir yang masih hidup. Wahtalafu hal yajuzu an taqul fulan sallallahu alaihi. Sementara para ulama tidak sepakat apakah seseorang boleh mengatakan fulan sallallahu alaihi. Ya, ini tidak boleh. Kalau fulan rahimahullah ini secara bahasa ya. Secara bahasa. Ya, karena beliau orang Arab, maka yang mendengarkan beliau berbicara ini adalah orang Arab, maka tentu secara kaidah bahasa. Secara kaidah syar'i tidak ada pembahasan. Ya, fulan sallallahu alaihi. Karena kita semua mengucapkan sallallahu alaihi khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman shalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika orang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, asnallahu alaihi fil mala'il a'la 10 marrat. Maka Allah menyanjung dia di hadapan al-mala'ul a'la, para malaikat yang mulia yang ada di atas, 10 kali. 10 kali. Wahadihi ni'matun kabira. Inilah nikmat yang besar. Fa'inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya salawat kalian untukku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Berarti ini dalil bahwa untuk menyampaikan salawat kepada beliau tidak perlu hadir di kubur beliau. Tidak perlu bersusah payah mendatangi kubur beliau. Maka tidak ada para sahabat yang bersusah payah dari Mekah, dari Syam, dari Mesir, dari Irak sengaja datang ke kubur beliau. Tidak ada. Tidak ada. Adapun para sahabat, para tabi'in, para imam bersusah payah itu menuju masjid beliau, bukan kubur beliau. Masjid beliau, bukan kubur beliau. Ini yang alim, yang tahu, para ulama. Adapun orang-orang jahil banyak hari ini, bahkan dari zaman Imam Malik. Maka diriwayatkan Imam Malik benci, Imam Malik tidak suka melihat ada orang datang dari jauh, dari Syam, dari Mesir, begitu sampai di situ langsung ke kubur Nabi, langsung ke kubur Nabi. Ini tidak disukai, karena ke kubur Nabi tidak boleh dijadikan tujuan. Karena itu bagian dari ibadah kan, ziarah tidak boleh safar kecuali tiga masjid. Maka beliau menasihati bagi kaum muslimin yang dari tempat jauh, datangilah apa Masjid Nabawi. Untuk apa? Salat dua rakaat. Kalau bisa di Raudhah, kalau tidak di mana saja. Habis itu silakan ziarah kubur Nabi. Ya. Ini sangat berbeda dengan ucapan tidak besar di negeri kita ini. Walillahilham sudah meninggal. Sirajuddin Abbas. Beliau mengatakan bahwa ramainya Madinah, ramainya Masjid Nabawi bukan karena masjid, tapi karena kubur Nabi. Kubur Yun, tidak syak lagi. Satu tokoh ini kubur Yun. Ya, dan mempunyai faham Jahmiyah. Bahkan pembesar Jahmiyah. Penuh cacian makian terhadap para ulama Syekhul Islam Ibn Taimiyah bersama murid-muridnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan murid-muridnya, ya, dicaci maki habis oleh ahlul bidah besar di negeri kita ini. Beliau membahas lafaz haitu. Haitu walaupun berbunyi u marfu, kata beliau zarfun, zarf. Zarf itu keterangan tempat seperti inda, fauqa, amama, janiba. Mabniyun ala dhammi fi mahali nasbi. Mabninya marfu, kan haitu. Haitu terus, enggak bisa haita, enggak bisa haiti. Mabni ala dhammi. Mabni tidak bisa berubah. Fi mahali nasbin, tapi mahalnya nasab, kedudukannya nasab, mansub. Haitu tapi mansub. Biasanya kalau mansub kan a, fauqa, amama, inda, waraa. Aini haitu. Ya. Yeah. Wa yuqalu fiha haitu wa hawthu wa had, lakinnaha qalila. Bisa juga haitu, bisa-bisa uhud, bisa had, ya, tapi ini sedikit. Kaifa tablughuhu sholatu alaih. Lalu bagaimana bisa salawat itu sampai kepada beliau? Ya, beliau membahas ini. Bagaimana bisa salawat itu sampai kepada beliau? Padahal kan jauh yang memberikan salawat dari Indonesia, dari Mesir, dari Irak dan lain-lain. Bagaimana bisa sampai ke beliau? Yang pertama, beliau mengatakan, "Idza jaa mithlu hadzal nas." Jika datang nas-nas seperti ini, wajib kan? Bahwa min umuril ghaib. Ini hal yang ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Rabbul Alamin. Fal wajibu an yuqal al kayfu majhul la na'lamu bi ayyi wasilatin tablughuhu. Maka wajib bagi kita mengatakan al kayf majhul, caranya majhul. Sama dengan caranya Allah bersemayam di muka bumi, cara malaikat maut mencabut 1000 orang sekaligus dalam hitungan detik dan seterusnya. Wajib bagi kita imani wal kayf majhul, kita enggak tahu. Allah tidak menerangkan, tentu kita tidak tahu. Maka jangan suka sok tahu. Ya, ada sebagian khutbah sok tahu dengan mengatakan gampang itu caranya. Ya, seperti ada lampu 1000 lampu, ya, pengen dimatikan sekaligus, ya, pencet saklarnya satu, ceklek, mati semua. Ya, nah, itu jawaban sekarang sudah ada lampu. Coba kalau jawaban 100 tahun yang lalu gimana? Nah, maka hal seperti ini tidak bisa dikiaskan. Akan lebih aman Kalau kita mengatakan wallahu a'lam, tidak tahu, wajib bagi kita beriman. Ya. Jangan disamakan dengan hal-hal seperti itu. Lakin warada 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Anna lillahi malaikatan." Sungguh Allah mempunyai malaikat-malaikat, sayyahin, yasihuna fil ardh. Di mana para malaikat ini diciptakan oleh Allah sengaja untuk berkeliling di muka bumi. Berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri lain, dari satu kota ke kota lain di muka bumi. Yuballighuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam salama ummatihi alaihi. Di mana para malaikat itu bertugas menyampaikan salam dari umatnya kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pun kan masih masyhur. Bagaimana caranya? Ya, hitungannya apa, kecepatannya apa, dan seterusnya kan masih banyak yang maju. Ya, ini pun ditutup oleh beliau, fa in sahha, jika riwayat ini sah, jika hadis ini sahih, wa hadhihi hiya al kaifiyah, maka caranya seperti itu secara garis besar. Secara rincian tetap kita tidak tahu. Ya, apakah satu malaikat menyampaikan satu salawat dari seseorang? Apa jika ada orang bersolawat 10 orang berbarengan, cukup diwakili oleh satu malaikat yang membawanya ke kubur Nabi? Ini pun kita tidak tahu. Yeah. Dalam hal ini beliau tidak mentasdik hadis ini, tidak menjazmkan bahwa hadis ini sahih. Beliau hanya mengatakan fa in sahha. Dalam hal ini beliau hanya menukil ucapan Ibnu Qayyim. Ya, berarti boleh dikatakan dalam hal hadis ini beliau bertaklid dengan Ibnu Qayyim yang mengatakan wa hadza isnadun sahih. Sanad ini sahih. Ya. Nah, ini jawaban dari beberapa pertanyaan haramkah taklid secara mutlak? Al-jawab tidak. Tidak akan mungkin sanggup seorang manusia dalam segala hal tidak taklid. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, bahkan seorang ulama dalam satu masalah, dua masalah bertaklid dengan ulama yang lain tidak masalah. Yang haram, yang tercela adalah taqlidul a'ma, taklid buta, tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa qarinah yang hak, kita ikuti si fulan. Apapun yang dilakukan oleh si fulan akan aku lakukan. Aku beragama mengikuti si fulan. Ini yang tercela. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa rawatuhu thiqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad hasan dan para perawinya thiqah. Ucapan ini agak aneh. Ya. Ucapan ini agak aneh. Ini ucapan siapa? Ini ucapan siapa? Syekh Utsaimin apa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ini dimaklumi oleh Syekh Al-Albani ketika dalam beberapa hal Syekh Al-Albani mengkritisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam beberapa ilmu hadis. Sanjungan Syekh Al-Albani terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak diragukan lagi. Sebagai seorang ulama yang menegakkan, mengibarkan bendera tauhid, yang menegakkan sunnah ahlul hadis, tetapi kata Syekh Al-Albani, perhatian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap dakwah tauhid ini menyita waktu beliau, karena beliau hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan syirik, sehingga perhatian beliau, waktu beliau untuk hadis berkurang. Maka dalam beberapa hal ada kritikan beliau terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah hadis, di antaranya hadis tentang talak. Insyaallah nanti kita sampai ke situ. Ya, yang berkorban seekor lalat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad hasan dan para perawinya thiqah. Biasanya yang lazim, yang wajar secara mustalah ilmu hadis, kalau perawinya thiqah maka sanadnya sahih. Kalau sanadnya hasan maka perawinya di bawah thiqah atau ketikohannya berkurang. Ya. Yeah. Kata beliau, "Hadza at-ta'dhiru min an-nahiyati al-istilahiyyati dhahiruhu anna bainahuma ikhtilafan." Secara istilah, dari segi istilah antara dua kalimat itu ikhtilaf, bertentangan. Sanadnya hasan, kok para perawinya thiqah. Ya. Lakinnana na'rifu anna al-hasan huwa an yakuna ar-rawi khafifud dhaf. Karena pengetahuan kami, kata beliau, kalau dikatakan sanadnya itu hasan, maka perawinya khafifud dhaf. Hafalannya berkurang. Daya hafal dobetnya, dobet bisa dobet hafalan di kepala, bisa dobet tulisan. Ini khafif, ringan, berkurang. Habaru disebut hasan. Fama'nahu anna fihi naw'an min ath-thiqah. Maka secara makna yang benar adalah naw, jenis dari thiqah. Lihat, begitu hati-hatinya para ulama ahli hadis. Ada rincian-rinciannya. Ya. Maka lebih baik kita tidak berbicara tentang hadis kalau kita tidak tahu apa-apa tentang hadis, karena akan mengecilkan hadis ini. Lihat para ulama ahlul hadis, begitu rincinya, ya. Membahas para perawi begitu rincinya dan begitu kuat hafalan mereka. Antum masih ingat ketika Imam Bukhari mengantarkan jenazah? Imam Bukhari mengantarkan jenazah. Ada salah seorang sahabat atau muridnya sambil mengantarkan jenazah sambil bertanya kepada Imam Bukhari tentang ilmu riwayat. Kalau ini bagaimana? Kalau ini bukan dijawab pun jawab dijawab, ya? Kata si penanya ini, Imam Bukhari kayak sedang baca surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Siapa yang enggak hafal qul huwallahu ahad? Kan kebangetan. Ya. Imam Bukhari ngapalin riwayat si fulan kada, si fulan kada, si fulan kada, si fulan enggak dengeran, itu kayak baca qul huwallahu ahad. Lancar bener. Ya, ini dobet secara hafalan di kepala. Itulah al-imam. Itulah ahlul hadis. Dan kecil sekali kita ketika kita berhadapan dengan mereka ahlul hadis. Ya. Fa yujma'u baina kalam al-mu'allif rahimahullah wa baina ma dhakarahu an riwayat Abi Dawud bi isnadin hasan. Oleh karena itu, beliau menjamak, ini dikumpulkan antara ucapan muallif, ya, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan ucapan Abu Dawud. Gitu, dikumpulkan. Apa kata al-imam Abu Dawud? Sanadnya hasan. Gitu. Warwatuhu tikat, ucapan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, nah, kalau begini keadaannya, tidak muskil. Sebab kalau ini satu kalimat yang diucapkan oleh beliau saja, atau oleh Imam Abu Dawud saja, akan terjadi kemuskilan, ya. Karena tidak tepat jika perawinya thiqah kok derajatnya hasan. Pasti sahih. Annal murada bithiqati laisa ghayata thiqah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan thiqah di atas itu bukan thiqah tingkatan tertinggi, ghayatu thiqah, thiqah puncak kesikohan, bukan. Li'annahu law balagha ila haddi thiqah al-ghayah lakana sahihan. Sebab kalau yang dimaksud di atas itu thiqah tingkat tertinggi, thiqah yang merupakan puncak kesikohan, maka hadis itu bukan hasan lagi tapi sahih. Li'anna thiqah ar-rawi tu'awwadu ala tahqiqil wasfaini fihi wahuma al-adala wad-dabt. Karena ketikohan seorang rawi itu dikembalikan kepada dua sifat. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, hafalan. Adil, tetapi hafalannya kuat, tolak. Hafalannya kuat, tapi suka bohong, suka bermaksiat, ditolak. Maka dua-duanya. Ketika memenuhi dua unsur, hafalannya kuat juga, orangnya adil juga, soleh juga, maka disebut tikoh. Ya. Ketika hanya memenuhi kesolehan saja, memenuhi kesolehan saja, dia soleh, jujur, tapi hafalannya kurang, ya, maka dia bisa mendapat ucapan soduk. Ya, maka tikoh lebih kuat dari soduk. Karena tikoh dua-duanya. Keadilannya, akhlaknya, agamanya, dan juga hafalannya. Fa'idha khaffad dhabtu khaffat as-siqah. Apabila hafalan itu berkurang, maka ketikohan juga berkurang. Apabila hafalannya berkurang, ketikohannya juga berkurang. Kama idha khaffatil adalatu aydan tahiffus siqatu fi. Begitu juga ketika keadilan berkurang, maka ketikohannya juga berkurang. Ya, tipis ringan. Wa yujma'u bainahuma 'ala anna al-murad mutlaqus siqah. Maka setelah dikumpulkan dua keterangan ini, maka yang dimaksud siqah adalah mutlaqus siqah, betul-betul mutlaq siqah. Walakinnahu la syakka fi ma ara annahu idza uqiba qawluhu hasan biqaulihi rawatuhu siqah annahu a'la mimma law iktasara 'ala lafz 'ala lafzi hasan. Akan tetapi tidak syak lagi bahwa jika di setelah kalimat hasan kemudian istilahnya adalah rawinya siqah, maka berkurang, ya, berkurang apa pengistilahan ini, kurang tepat, ya. Kalau tepat maka sahih siqah. Masuk? Tidak. Ya, kita sholat dulu. Kita akhiri ya, insya Allah habis isya tidak ada soal jawab. Ada rapat di As-Sunnah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.